Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.